Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah masih membaca matan dari kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Qala al muallif rahimahullah, berkata al muallif rahimahullah setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan tentang kondisi mereka orang-orang Jahmiyah yang menebarkan kesesatan, fitnah yang sangat besar yang tidak ada seorang pun yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa adna ma kana yusibu ar-rajula min mujalasatihim an yashukka fi dinihi aw yutabi'ahum aw yaz'umu annahum 'ala al-haq wa la yadri annahu 'ala al-haq aw 'ala al-batil. Maka fa adna ma kana yusibu ar-rajul, maka yang paling minimnya, yang paling sedikitnya yang akan diterima oleh seseorang min mujalasatihim, ketika bermajlis, duduk-duduk, berteman, ngobrol dengan mereka, an yashukka fi dinihi, paling minimnya dia itu ragu tentang agamanya. Datang seorang kepada mereka bermajlis, orang-orang Jahmiyah, dan mereka menebarkan syubhatnya. Maka yang didapat oleh orang ini tadi bukan semakin kuat di atas al-haq, bukan semakin yakin terhadap al-kitab wa sunnah, tidak. Tetapi paling minimalnya dia sudah memiliki benih-benih keraguan. Apa iya? Apa benar demikian? Apa iya syariat Islam yang dibawa oleh Rasul seperti ini? Ragu dia. Au yutabi'ahum, atau langsung ikut dengan mereka. Menjadi seorang Jahmi pula. Yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh guru-gurunya dari kalangan Jahmiyah. Sehingga itulah yang dianggapnya sebagai al-haq, padahal itu adalah al-batil. Au yaz'um annahum 'alal haq, atau dia meyakini bahwa yang benar itu adalah mereka, Jahmiyah. Walaupun tidak mengikuti mereka, tetapi yakin dia sudah. Iya, setelah bermajlis ternyata yang benar adalah mereka. Padahal mereka ahlul fitan, mereka ahlul dalal, mereka menyebabkan manusia lari dari agama Allah Azza wa Jal dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui dampak negatif dari teman duduk yang jelek. Bisa jadi awalnya dia menyatakan, saya enggak ikut-ikutan. Saya cuma pengin dengar saja. Saya cuma pengin tahu. Akhirnya ini, satu di antara tiga hal yang akan dia dapatkan. Bisa jadi dia ragu terhadap Islam dan sunnah. Atau dia mengikuti mereka di atas kesesatannya. Atau dia meyakini bahwa yang benar itu adalah mereka. Walaupun tidak masuk ke dalam golongan mereka. Wala yadri annahu alal haqqi aw alal batil. Dan dia enggak tahu sebenarnya dia itu selama ini di atas al-haq atau al-batil. Yakin yang benar adalah Jahmiyah. Lantas bagaimana dengan kondisinya? Saya selama ini bagaimana? Di atas al-haq atau di atas al-batil? Dia tidak mengetahuinya. Fasara syakan. Sehingga dia menjadi orang yang ragu. Ragu tentang Islam dan sunnah yang selama ini dia pegangi. Apakah dalam fitnah Jahmiyah ataupun fitnah-fitnah yang lainnya. Seperti inilah kondisi ketika seseorang mulai membuka diri dan masuk ke dalam fitnah. Fahalakal khalku. Maka banyak manusia yang ketika itu terjerumus dalam fitnah Jahmiyah ini. Qala rahimahullah, hatta kana ayyamu Ja'far alladhi yuqalu lahul mutawakkil. Hingga datanglah masa kepemimpinan Ja'far yang disebut dengan Al-Mutawakkil. khalifah yang keempat setelah munculnya fitnah khalqul Quran. Ketika masa pemerintahan Al-Mutawakkil ini, fa'adfa Allahu bihil bid'ah wa adhhara bihil haqq wa adhhara bihi ahla sunnah wa talat alsinatuhum ma'a qillatihim wa kasrati ahli al-bid'ah ila yaumina hadza. Maka setelah datang masa kepemimpinan khalifah yang memberantas kebid'ahan yaitu Al-Mutawakkil, Allah tabaraka wa ta'ala memadamkan, Allah tabaraka wa ta'ala memadamkan dengan khalifah Al-Mutawakkil tadi, al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, terkhusus bid'atut tajahum, Jahmiyah. Wa adhara bihil haq, dan dengannya Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan al-haq, memunculkan al-haq, kembali terlihat ke permukaan. Al-haq kembali bersinar. Al-haq kembali disampaikan oleh ulama, a'immah, ahlu sunnati wal jamaah ketika itu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah dibebaskan dari penjaranya. Imam Ahmad rahimahullah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan keji kepada beliau. Sehingga beliau tidak lagi merasakan siksaan oleh pemerintah sebelumnya. Wa dhahara bihi ahla sunnah, dan dengannya Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan kembali ahlu sunnati wal jamaah. Walaupun pemikiran-pemikiran Jahmiyah Mu'tazilah itu masih ada, tetapi tidak sebagaimana sebelumnya ketika mereka menopang dan dibantu oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu. Wa talat al-sinatuhum, dan kembali mereka, talat itu artinya panjang, al-sinatuhum lisan mereka, artinya kembali mereka menyampaikan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ahlu sunnati wal jamaah kembali menyampaikan dakwatul haq setelah sebelumnya mereka dikekang, setelah sebelumnya banyak dari mereka yang dipenjarakan, setelah sebelumnya banyak dari ahlu sunnati wal jamaah ketika itu menyelamatkan diri dan akidahnya. Setelah ini mereka kembali menyampaikan dakwah, kembali menyampaikan al-haq kepada kaum muslimin. Ma'akillatihim wa kathrati ahlil bid'ah, bersamaan dengan jumlah mereka yang sedikit. Dan masih mayoritasnya adalah ahlul bid'ah. Tetapi tetap mereka telah kembali menyampaikan dakwatul haq. Ila yaumina hadza, sampai terus di hari-hari kita ini, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan sampai di masa kita sekarang, alhamdulillah, da'watul tauhid was sunnah terus berkembang. Bahkan di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, da'watul tauhid was sunnah alhamdulillah semakin menyebar luas. Da'watul tauhid was sunnah semakin dirasakan kebaikannya oleh kaum muslimin di negeri ini. Semakin hari semakin banyak yang mengetahui dan memahami tentang tauhid dan sunnah. Wal fadlu fi dzalika lillahi azza wa jall. Semua itu atas kemuliaan, anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal rasmu wa alamu dhalalati qad daqiya qaumun ya'maluna biha wa yad'una ilaiha. La mani'a yamna'uhum wa la hajiza yahjizuhum amma yaquluna wa ya'malun. Adapun slogan-slogan dan tanda-tanda kebid'ahan, kesesatan tetap ada. Qad baqiya, tetap ada. Qaumun ya'maluna biha, suatu kaum yang terus mereka mengamalkannya. Hingga sampai sekarang ini. Bid'atu tajahum, bid'atu al-i'tizal, la sya'irah. Itu terus ada. Bahkan lebih dahsyat dari itu, al-hulul wal-ittihad, itu juga ada. Wa yad'una ilaiha, ada terus kaum yang mengajak kepadanya. La mani'a yamna'uhum, tidak ada yang mencegah mereka. Wa la hajiza yahjuzuhum, tidak ada yang membatasi dan menghalangi mereka. Amma yaquluna wa ya'malun, atas apa yang mereka ucapkan dan yang mereka perbuat. Dan itu merupakan sunnatullah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah akan kami jadikan bagi setiap nabi orang-orang yang mujrim, yang melawan dakwah para anbiya dan menyebarkan kesesatan, itu akan terus ada sampai hari kiamat. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah syarahnya kita baca pada pertemuan mendatang biiznillah. La subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.